mencari jalan yang terbaik demi keutuhan cinta kau dan aku. Bukannya maksudku memaksa dirimu untuk bertahan tetap bersamaku. Ku butuh kepastian, bukan rayuan semata. Yang ku inginkan bukti, bukan janji atau kata. Yang ku inginkan bukti, bukan janji.